Dan pembacaan kitab At-Takrirat As-Sadidah ya. Kita sudah sampai di halaman 100 berapa ya? 125 membahas seputar najis. Ini di belakangnya ada gambar-gambar hewan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babun najasati. Hai hada babu najasat. Bab menerangkan tentang najis. Ta'rifun najasat, pengertian najis. Lugatan kullu mustaqdar. Najis secara bahasa adalah setiap hal-hal yang menjijikan ya. Yang dianggap kotor. Wasar'an, wah tidak ada baunya. Sar'an laha ta'rifan secara secara syariat najis itu ada dua pengertian. Yang pertama ta'rifun bil haddi. Pengertian secara had ya, had itu ya istilah mantik ya, ya had, definisi yang termasuk kategori had, yaitu kullu mustaqdarin yamna'u sihata sholati haitsul amurahis, setiap sesuatu yang dianggap kotor yang menghalangi kesahan sholat, sekiranya tidak ada keringanan syariat, kemurahan atau keringanan syariat. Sarhu ta'rif, sarhu ta'rif, yamna'u sihata sholat kharaja bihil mustaqdar alladhi la yamna'u sihata sholati kalbusoki wal mukhat falayusamma najasan sar'an. Jadi kata yamna'u sihata sholat ini mengecualikan hal-hal kotor yang tidak menghalangi kesahan sholat, seperti apa, air liur, kemudian apa itu, ingus ya, ingus, maka hal-hal itu walaupun kotor tidak dinamakan najis secara syariat. Kemudian haitsulamu rohis, dikata haitsulamu rohis ay haitsulamu jawis, segeranya tidak ada hal-hal yang memperbolehkan ya. Kharaja bihil ma'fuat ka qalilid dam wa najasati lati la yutrikuha tarfu fasari'u rakhasa fiha ay afa anha. Jadi ini mengecualikan najis-najis yang diampuni oleh syariat, seperti darah sedikit atau najis yang tidak terlihat oleh mata. Jadi syariat memberi kemurahan untuk najis-najis itu. Yang kedua ta'riful bil addi. Kalau bil haddi itu definisi ya. Kalau bil addi itu pengertian tapi dengan cara menghitung. Menghitung maksudnya ya, ya misalkan apa ya, seperti menyebutkan jenis-jenisnya ya. Jadi memberi pengertian tapi dengan cara menyebutkan bagian-bagiannya. Kamaqala sahibu Shafati Jubat, ta'rif ini seperti yang ditulis oleh apa penulis kitab Nadom Jubat. Al-muskirul ma'i wal khinjiru wal kalbu ma'far'aihima wasuru. Wa maitatun ma'al idomi wa sya'ar wa sufila ma'kulatin walal bashar wa dama wal qoi'u wa kullu madhuhar minasabila ini siwa asli basar. Jadi dalam Nadom Jubat, najis itu diberi pengertian tapi dengan cara menyebutkan apa saja yang najis. Yang pertama sesuatu yang memabukkan yang cair ya. Yang kedua babi, yang ketiga anjing beserta anak dari keduanya, kemudian sisa air ya, sisa air dari keduanya. Lalu bangkai, bangkai beserta tulang dan bulunya. Lalu suf, suf ini kalau tidak salah bulu bulu kambing ya. Kemudian mengecualikan hewan yang halal dimakan dan juga manusia. Makulah ini mungkin maksudnya belalang dan apa itu ikan ya. Waddamu wal qai'u, darah, muntah, lalu semua hal yang keluar dari salah satu dua lubang ya. Kecuali sperma ya. Asli basar ini maksudnya sperma. Kemudian di halaman 126. Masailu min babin najasah, beberapa masalah dalam bab najis. Yang pertama al-khamru wan nabit, kilahuma muskirun wa najisun. Khamr dan nabit ini keduanya najis ya, keduanya memabukkan dan najis. Wal farqu bainahuma lughatan, keduanya ini ada perbedaan, secara bahasa ada perbedaan. Anal khamra matuhida min asiril inab, wan nabit matuhida min ghairi asiril inab. Jadi minuman yang memabukkan kalau dibuat dari perasan anggur itu namanya khamr. Tapi kalau selain perasan anggur namanya nabit. Aqsamul khamri min nahyatil itlaf. Pembagian khamr dari sisi boleh atau tidak menghancurkannya. Yang pertama khamrun ghairu muhtaram. Khamr yang tidak dimuliakan. Wa ya allati asaraha muslim biqasdil khamriyah fayajibu itlafuha wa la yatmanu mutlifuha. Yang pertama khamr yang pertama adalah khamr ya. Ini mohon maaf kalau goyang-goyang ya. Yang pertama khamr yang tidak dimuliakan yaitu khamr yang dibuat oleh orang muslim dan pembuatannya memang bertujuan untuk dijadikan khamr. Maka khamr yang seperti ini harus dihancurkan ya, harus dirusak ya. Dan yang merusaknya tidak harus dzoman ya, tidak harus mengganti rugi. Yang kedua khamrun muhtaromah, khamr yang dimuliakan. Wahyalati asharohal kafiru mutlakon awil muslimu biqasdil khaliyah aw bila qasdin fayahrumu itlafuha walayat manu mutlifuha. Yang kedua khamr muhtaromah adalah khamr yang dibuat oleh orang kafir tujuannya apapun ya, yang penting orangnya kafir, atau dibuat oleh orang muslim tapi dengan tujuan dijadikan cuka. Tujuan dijadikan cuka atau tanpa tujuan apapun. Untuk khamr yang jenis ini tidak boleh dirusak dan yang merusaknya harus mengganti rugi, harus dzoman. Al-farku bainal muskiri al-mani wal jamid. Perbedaan sesuatu yang memabukkan yang berupa benda cair dan benda padat. Al-ma'i'u yahrumu tanawuluhu wa huwa najisun wa yamna'u sihhatash shalah. Benda memabukkan yang cair itu hukumnya najis dan menghalangi kesahan sholat. Al-jam itu yahrumu tanawuluhu dan haram ya, haram. Al-jam itu yahrumu tanawuluhu wa huwa tahir wa yamna'u sihhatash shalah mithlul ufyun wal hashish. Benda yang memabukkan yang benda padat itu haram dikonsumsi, hukumnya suci dan tidak menghalangi kesahan sholat. Contohnya seperti opium ya, opium dan juga apa itu rumput-rumputan ya seperti ganja. Itu suci itu, tapi haram dikonsumsi dan tidak menghalangi kesahan sholat. Yang keempat al-maitah. Ya allati zalat hayatuha bi ghairi zakatin syariah. Hayatu bihat ala ghairi thariqah al-islamiyah asyariah. Najis yang keempat adalah maitah ya, maitah atau bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat ya. Maksudnya tidak disembelih sesuai aturan Islam. Sesuai aturan Islam, sesuai aturan syariat. Kemudian hukmu jami'il hayawanati halata hayati. Hukum semua binatang di saat masih hidup. Jami'ul hayawanati halal halahayatihi tohiratun ilal kalba wal hinjir wa far'a'atima. Ini di harokati kasrah ya. Ini wa fir'a ini biasanya far'a'at. Seluruh binatang di saat hidup itu hukumnya suci. Kecuali dua hewan yaitu anjing dan babi dan anak dari keduanya. Hukmu jamil hayawanat ba'da mautiha bi ghairi zakatin syariah. Hukum seluruh binatang setelah mati tanpa disembelih secara syariat. Kulluha najisatun ila salasan, maitul adami wa maitatul. Maitatul adami wa maitatul jarad wa maitatul samak. Semua hewan kalau tidak disembelih secara syariat itu hukumnya najis. Kecuali tiga. Jadi hayawan ini jangan diartikan binatang ya. Maksudnya hayawan itu makhluk hidup. Mana tadi? Semuanya najis kecuali tiga, yaitu jenazah manusia, bangkai belalang dan bangkai ikan. Ini tiga ini hukumnya suci. Yang kedua hayawanat al-makulah idamatat bidakatin syariah fahiyat tohiroh. Hewan yang halal dimakan, dagingnya, bila mati dengan disembelih secara syariat, maka suci. Al-hayawanat ghairul makulah idza matat kulluhan najisun walau dubihat. Hewan yang tidak halal dimakan, dagingnya, jika mati, itu hukumnya najis ya, walaupun disembelih secara syariat. Jadi hewan yang di saat meninggal, di saat mati itu suci, hanyalah hewan yang halal halal dimakan saja. Ini repot juga ya seperti ini. Hukmu sa'ri jami'il hayawanat. Sa'rul hayawanat il ma'kulati ba'dal infisoli tohirun. Bulu hewan setelah terpisah dari hewannya itu hukumnya suci. Sa'rul hayawanat wa'ril ma'kulati ba'dal infisoli najisun. Kalau memang halal dimakan ya, hukum bulu hewan yang terlepas dari tubuhnya itu bagaimana hukumnya, tergantung hewan itu halal dimakan atau tidak. Kalau halal dimakan hukumnya suci, kalau tidak halal dimakan hukumnya najis. Wa ma qablal infisali fa hukmu sa'ri hukmul hayawani nafsihi. Kalau sebelum terpisah dari tubuhnya, hukum bulu atau rambut itu ya sama seperti hukum hewannya. Kalau hewannya suci ya suci, kalau najis ya najis. Hukmul juz'i al-munfasili minal hayyi. Hukum bagian tubuh yang terpisah dari makhluk yang masih hidup. Hukmuhu kahukmi maitatihi. Fa in kanat maitatuhu tahiratan fahuwa tahir, wa idza kanat maitatuhu najisatan fahuwa najis. Ya, hukum anggota tubuh yang terpotong di saat hidup itu ya hukumnya sama seperti hewan itu di saat menjadi di saat hidup ya. Kalau di saat hidup saya ulangi ya, hukum bagian tubuh yang terpotong di saat hidup itu sama dengan hukum bangkainya, sama dengan hukum bangkainya. Kalau bangkainya suci ya berarti hukumnya suci, kalau tidak ya tidak. Jadi misalkan ada kaki hewan yang terpotong, itu kakinya gimana hukumnya, najis apa suci? Ya tergantung bangkainya bagaimana. Kalau bangkainya suci ya suci, kalau najis ya najis. Kama qala sahibu shafatu jibat wa juz'u hayyin kayadin mafsuli kamaitihi la sa'arul ma'kuli. Wazuhu warisuhu warikotuh arokun walmis kutu mafarotuh. Jadi bagian hewan yang terlepas di saat hidup itu hukumnya sama seperti bangkainya, kecuali bulu ya, bulu hewan yang halal dimakan, dan kecuali juga suf ya, suf itu bulu kambing, lalu ris ini kalau tidak salah burung ya, kemudian Rikotuh ini ludah, arok ini keringat, dan misik dan juga kantong misiknya. Kemudian ini halaman 182. Jami'ud dima'i najisatun ila asroh fatohirun. Semua darah hukumnya najis kecuali 10 darah. 10 darah ini hukumnya suci ya. Yang pertama kabit. Ini hati, yang kedua misik ini ya minyak misik, ada tikus tertentu ini, asalnya darah tapi bisa menjadi minyak. Kemudian tihal ini limpa, yang kelima dan keenam adamul mahbus fi maitati samak wal jarad ya, darah yang masih ada di bangkai belalang dan ikan, wa fil maitati bidduh. Kemudian bangkai yang mati dengan cara dijepit ya. Jadi termasuk cara penyembelihan itu kan dijepit. Hewan yang tidak bisa dikendalikan itu bisa di cara penyembelihannya termasuknya dijepit. Kalau hewan dijepit hingga mati kemudian ada darah di situ ya hukum darahnya suci. Wa fil maitati bisahmi. Kemudian hewan mati dengan cara dipanah. Yang kedelapan kesembilan almani wal laban idza kharaja ala suratid dam, susu bila keluar dengan berbentuk darah. Yang ke-10 janin ini juga hukumnya suci, jadi walaupun berasal dari darah tapi hukumnya suci. Yang ke-10 hukmul laban, labanul makuli tohir, walabanu ghairul makuli najisun, ilal adami fahuwa ghairul makul, walabanu tohir. Hukum susu dari makhluk hidup ya, itu hukumnya bagaimana? hukumnya tergantung halal atau tidak dimakan. Hewannya halal atau tidak dimakan. Kalau halal dimakan berarti suci, kalau tidak halal dimakan berarti najis. Kecuali manusia ya, manusia itu tidak halal dimakan tapi susunya suci. Yang ke-11, hukmul madyi wal wadyi, najisani kal bauli, fayang kudhanil wudhu. Madyi dan wadyi hukumnya najis, keduanya najis. Seperti kencing, maka hal kedua dua cairan itu bisa merusak wudhu atau membatalkan wudhu. Hukmul mani fihi salah satu akwal. Hukum sperma ada tiga pendapat. Yang pertama, maniyu jami'il hayawanat tohirun ilal maniyal kalbi wal hinjir wa far'i ahadihima wahwa qaulul imam an-nawawi wahwa al-mu'tamad. Hukum sperma yang pertama, pendapat yang pertama, sperma seluruh hewan itu hukumnya suci. Seluruh makhluk hidup hukumnya suci kecuali sperma dari anjing dan babi ya, dan juga anak dari keduanya. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat dari Imam Nawawi yang oleh para ulama dikatakan pendapat yang muktamad. Kemudian halaman 129, maniul adami tohirun wa maniu ghairihi najisun wa huwa qaulul Imam Ar-Rafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan sperma manusia suci dan sperma selain manusia itu najis. Ini pendapat Imam Rafi'i. Yang ketiga, maniul adami wa maniu kulli hayawanin makulin tohir wa maniu ghairil makuli najis. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sperma manusia itu sperma manusia dan sperma hewan yang halal dimakan itu suci, dan sperma selain hewan yang halal dimakan itu najis. Jadi ada tiga pendapat ya. Yang ke-13, permasalahan apa itu telur, hukmul baidi, permasalahan telur. Hukmul baidi tohirun idza kana min hayawanin tohirin walau ghairu makul. Hukum telur itu suci bila telur itu berasal dari hewan yang suci walaupun hewannya tidak halal dimakan. Walau ratat oko atbahi matun baidon fainka namu tasalliban bihaitu takunu fihi quwwatu khurujil farhi fahuwa mutanajjis yadhuru bil ghasli la najis. Kalau ada hewan yang muntah ya, muntah atau apa itu mengeluarkan telur, mengeluarkan dari duburnya ya. Berak ya, muntah atau berak telur. Hukum telur itu bagaimana? Itu tergantung. Tergantung telurnya keras atau tidak. Kalau keras ya mutanajjis. Kalau tidak keras ya najis. Ukuran keras atau tidak keras itu sekiranya telur itu masih bisa menetas ya, masih ada kekuatan untuk bisa menetas. Jadi kalau bisa menetas ya dikatakan keras, kalau tidak ya tidak. Kemudian yang ke-14, hukmu rutubati farjil mar'ah, hukum cairan apa? Kemaluan perempuan. Wahia ma'un abiyat mutaraddid bainal madyi wal 'araq. Rutubatul farji itu adalah cairan putih yang apa ya, di antara madi dan keringat ya. Jadi membingungkan. Kalau madi kan najis, kalau keringat suci ya. Cairan ini di antara keduanya. Yahruju min dhahiri wa badini farji mar'ah. Bisa keluar dari luar kemaluan, bisa keluar dari dalam kemaluan. Wa khulasatu hukmiha kama fituffah annaha tanqasimu ila thalathati aqsam. Kesimpulan hukum cairan ini menurut penjelasan di Tuffah ini terbagi menjadi tiga ya. Jadi diperinci menjadi tiga. Yang pertama tohirun qot'an, suci secara pasti. Secara pasti maksudnya ulama sepakat bahwa itu suci. Wa hiya ma tahruju mimma yajibu wasluhu fil istinja wa huwa ma yadhharu inda julusiha. Cairan yang suci adalah cairan yang keluar dari tempat yang masih harus dibasuh di saat istinja. Tempat yang harus dibasuh di saat istinja adalah bagian yang terlihat di saat duduk ya. Jadi kalau perempuan duduk itu kemaluan yang terlihat itu harus dibasuh di saat istinja. Dan Kalau cairannya keluar dari situ maka hukumnya suci. Yang kedua najisun qat'an wahya ma tahruju min wara'i batinil farji wa huwa ma la yasiluhu dzakarul mujami. Yang kedua najis ya secara pasti yaitu cairan yang keluar dari belakang bagian dalam farji. Belakang bagian dalam farji adalah bagian yang tidak bisa dijangkau oleh kemaluan laki-laki. Yang ketiga tohirun alal asoh. Yang ketiga ini khilaf ya. Menurut pendapat asoh suci. Wahya ma tahruju mimma layaji bugosluhu wayasiluhu dzakarul mujami. Yang ketiga ini suci menurut pendapat asoh yaitu cairan yang keluar dari tempat yang tidak harus dibasuh saat istinja tapi masih bisa dijangkau oleh kemaluan laki-laki. Kemudian aqsamun najasati al-ma'fui anha arba'atun. Beberapa bagian pembagian najis yang diampuni oleh syariat. Ada empat bagian ya. Yang pertama mayufa anhu fi thawbi wal ma'. Najis yang diampuni baik di pakaian maupun di air wahwa malayudrikuhu torfu. Najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yang kedua mayufa anhu fi thawbi dunal ma' qawli lidam. Najis yang diampuni di pakaian saja tapi tidak diampuni di dalam air itu sedikitnya darah. Yang ketiga mayufa anhu fil ma'i dunal thawbi almaitatul lati ladam alhasailun kadzubab anamal. Yang ketiga najis yang diampuni di air saja, tidak diampuni di pakaian, yaitu bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti apa itu dzubab itu lalat ya, dan juga seperti apa itu semut ya. Sebentar ini kok. Kemudian ini membahas yang keempat. Malayufa anhu mutlakon, najis yang tidak dimakfu secara total bagi itu najasat seluruh najis ya. An-najasatul lati tathuru bil istihalah, najis yang bisa suci dengan cara istihalah. Istihalah itu berubah perubahan sifat. Al istihalah itu inqilabu syai'i ay tahawwuluhu min sifatin ila sifatin ukhra. Istihalah adalah berubahnya sesuatu dari satu sifat ke sifat yang lain. Fatat hurubil istihalah ba'dun najasat alatilatat hurubil ghusli. Ada beberapa najis yang bisa suci dengan perubahan sifat yang najis itu tidak bisa disucikan dengan cara dibasuh. Wahya salah satu najis ini ada tiga. Yang pertama al-khamru. Idza takhallalat bi nafsiha ay tahawalat min sifatil khamriyah ila sifatil khaliyah biduni idafati ayyi syai'in 'alaiha. Yang pertama adalah minuman keras ya, khamr, perasan anggur bila berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Maksudnya ada khamr yang berubah dari sifat khamr ke sifat cuka ya. Jadi asalnya sifatnya khamriyah menjadi khaliyah. Perubahan ini tanpa mencampurkan sesuatu ke dalamnya. Kalau dicampurkan sesuatu nanti hukumnya beda lagi. Hukumnya tetap najis. Kamaqala sahibu shafati jubat wa tadhurul khamru idza takhallalat bi nafsiha wa in ghalat aw nugilat. Khamr bisa menjadi suci bila berubah menjadi cuka dengan sendirinya walaupun mendidih ya, walaupun khamrnya mendidih atau dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua jildul maitah idza dubiwa. Kulit bangkai bila disamak. Makna dabghi izalatu fadlatil jildi ufunatihi bihirrif abisyain ladhiin kalqarat wasyabbi. Makna menyamak adalah menghilangkan sisa-sisa yang ada di kulit ya. Sisa-sisa itu ya bisa lendir ya, lendir-lendir yang ada di kulit. Bisa sisa daging, bisa sisa lendir. Ini catatan nomor 1 wa yakunu hukmu oh tidak ya. Kemudian mana tadi? Fadholat ini ufunah ya. Ufunah maksudnya ya hal-hal yang bau, yang bisa menjadikan bau. Menggunakan alat menyamak ini adalah sesuatu yang membakar lidah, menyengat lidah. Di sini dicontohkan qorat dan syabbi. Ini nomor dua, qorat itu buah ya. Syabu itu batu. Qorat dan syabu. Coba kita lihat dulu di Kamus Munawir ya, artinya apa. Wah, ini backgroundnya kambing. Wah, kambing good. Saya cari dulu qorat. Korot, apa korot ya? Alhamdulillahnya di Munawir juga sama ini. Ini ya, korot di sini tidak ada artinya. Daun pohon yang dapat dibuat menyamak, jadi tidak ada artinya. Pokoknya daun pohon ya. Kemudian apa tadi, syab ya. Syab itu apa ya? Di sini syab itu ini ada sesuatu yang bisa menyalakan api. Muda anak sapi. Ya, ini jenis tumbuh-tumbuhan sabul lail. Ini yang paling paling apa? Cocok menurut saya ya ini. Mana ya? Ini sabul lail ini ya. Sabul lail jenis tumbuh-tumbuhan ya, artinya tidak bisa diartikan intinya ya. Kemudian mana tadi? Wa kusurir ruman. Kalau ruman ini delima ya. Kusur ini ya apa itu? Apa itu kulit ya? Kulit delima. Walaukan najisan kadzaroki. Ini di harokat idzarok. Kadzarokil hamam fayat huru dohiruhu wabatinuhu. Jadi alat yang digunakan menyamak ini boleh berupa benda najis seperti apa, kotoran burung merpati ya. Dan setelah disamak kulit binatang itu menjadi suci. Sucinya itu bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam itu maksudnya bagian yang hanya bisa terlihat setelah dipotong. Dzabitul jildi alladzi yadhuru bidzabhi alladzi najisa bil mauti ay sara bisa bil mauti najisan fala yadhuru jildul kalbi wal khinjir li najasatihima qabla al mauti. Jadi kulit yang bisa suci dengan disamak adalah kulit yang menjadi najis disebabkan kematian. Artinya hewan yang asalnya suci tapi berhubung ia mati berubah menjadi najis. Sehingga jika pengertiannya seperti ini, maka kulit apa itu, babi dan apa itu, anjing tidak bisa disamak karena sebelum mati sudah najis hukumnya. Alamatu taharatil jildi ba'da dzabhi bi wusulihi ila halatin bi haitsu launu ki'afil ma'i lam ya'ud ilaihi natnu. Tanda sucinya kulit setelah disamak adalah kulit itu sudah sampai ke satu kondisi, sekiranya andai kata direndam di dalam air, maka tidak kembali membusuk. Ya, tidak kembali membusuk. Kamakola suhibu sobat jubat wajil dumai tatin siwa hinji ribar wakal bin in yudbak bihir rifin tohur. Ini yang satu bar, yang satu hur. Ini kurang tahu saya. Kemudian yang ketiga, masoro hayawanan kadudi alladhi yahruju min jifatil hayawani ail jismi ba'dal mauti. Fa'innahu yahruju min jifatin najisah. Sesuatu yang berubah menjadi hewan ya. Maksudnya benda najis yang berubah menjadi hewan. Itu setelah menjadi hewan hukumnya menjadi suci. seperti ulat ya, ulat yang keluar atau yang tercipta dari bangkai binatang setelah mati ya. Jadi ulat atau ya ulat-ulat itu ya, ulat apa bahasanya biasanya, ulat yang terlahir dari bangkai binatang itu suci. Wa ba'dhum yazidu minan najasati allati tadhuru bil istiharah inqilabud dami labanan wa maniyan wa alaqatan wa mudghah wa inqilabud dami dho apa ini dzabiyah miskan wa ghairi dzalik. Jadi selain tiga tadi, sebagian ulama juga menambah beberapa najis yang suci dengan istihalah, yaitu darah yang menjadi susu, darah yang menjadi sperma, menjadi alaqah ya, alaqah ini segumpal daging, darah yang menjadi mudghah, mudghah ini segumpal darah ya, mudghah sepotong daging, kemudian darah kijang, dzabiyah ini kijang ya, yang berubah menjadi misik. Jadi misik ini dari darah kijang dan selainnya. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman 132 ya. Aqsamun najasati wa kaifiyatu izalatiha. Bagian-bagian najis, beberapa pembagian najis dan cara menghilangkannya. Al-ula an-najasatul mughalladhah. Yang pertama najis mughalladhah, wa hiya najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Najis mughalladhah adalah najis anjing, babi dan anak dari keduanya. Li'anal qa'idah takul inal far'a yadba'ul akhas min aslaihi fin najasah. Mengapa anak anjing dan babi hukumnya sama dengan induknya? Karena kaidahnya mengatakan apa, anak itu mengikuti induk yang lebih buruk dalam hal kenajisan ya. Jadi dalam hal najis, anak itu mengikuti induk, mengikuti yang lebih buruk ya. Jadi kalau ada najis yang hewan najis yang kawin dengan hewan suci, maka hukumnya ya menjadi najis karena kaidahnya tadi. Sababu tasmiyati bil mughalladhah. Mengapa najis ini dikatakan najis mughalladhah? Li'anna syari' ghalladhah fi hukmiha. Karena syariat memberatkan hukumnya. Jadi mughalladhah artinya najis yang diberatkan ya. Kaifiyatu izalatiha. Yadhurun najasatul mughalladhah bisab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha idahun nabi turab. Cara menghilangkan najis mughalladhah adalah dengan cara membasuh 7 kali setelah menghilangkan najisnya, menghilangkan benda najisnya. 7 basuhan itu salah satunya dicampur dengan debu. Wal afdalu ayakuna wad'u turabi fil ghusalatil ula. Jadi harus ada satu basuhan yang dicampur dengan debu ya. Jadi sebenarnya intinya adalah meratakan debu ke najis, ke tempat najis intinya. Tapi meratakan debu itu harus dengan pelantara air. Wah, kelihatan lagi kambingnya ya. Mana tadi? Wal afdalu, yang lebih baik campuran debu itu dicampurkan di basuhan pertama. Hatta law asabahu rasasun fi ayyika salatin ba'daha fayaksilu ma asabahu bil ma' duna turabi bi adati ma baghiya min al ghusalat. Mengapa yang lebih baik adalah dicampurkan ke basuhan pertama? Karena andai kata setelah basuhan pertama terkena cipratan ya, terkena percikan air, maka yang terkena itu cukup dibasuh dengan air saja tanpa menggunakan debu ya. Jadi ada gimana ya? Ada najis ya. Ada benda yang kena najis mughalladhah ya. Ini saya gini ya, misalkan ini daripada nganggur sebenarnya, mumpung tidak ada yang nonton ini. Misalkan ada tempat ya, ada tempat ini kena, tempat ini kena najis ya, tempat ini kena najis. Nah, ini kan dibasuh 7 kali. Baru dibasuh pertama tempat yang kena najis ini kan kalau baru dibasuh pertama kan belum suci ya. Ini misalkan tempat ini najisnya ya. Ini kan kalau kalau ini baru dibasuh pertama itu kan belum suci. Ternyata setelah basuhan pertama tempat ini mengenai tempat yang lain. Ya, berarti ini kan juga najis. Tempat yang terkena dari percikan yang pertama kan berarti juga najis. Kalau ini belum najis, kalau ini belum suci berarti kan yang terkena percikan juga belum juga terkena najis. Nah, kalau campuran debu dicampurkan di basuhan pertama, maka untuk mensucikan basuhan kedua, untuk mensucikan tempat kedua ini tidak perlu dicampur dengan debu. Karena najis ini sudah pernah di sudah pernah terkena debu ya. Jadi tempat yang kedua ini tinggal membasuh hitungan yang tersisa dari tempat pertama, tidak perlu mencampur dengan debu. Tapi kalau misalkan debunya dicampur di basuhan kedua ya. Debunya dicampur di basuhan kedua. Basuhan pertama dibasuh tanpa debu, terkena tempat lain, maka di tempat lain ini untuk mensucikannya ya masih harus dicampur dengan debu karena tempat pertama belum sampai terkena debu. Semoga memahamkan ya. Di mana tadi? Wal afdal. Mbak bi'adati ma baghiya minal ghusalat. Kama qala sahibu shafatiz zubat. Najasatul khinjiri mislul kalbi tuksalu sab'an maratan biturbi. Jadi najis apa? Babi dan apa? Anjing itu bisa suci dengan dibasuh 7 kali. Sekarang halaman 134 ya. Walidzalik salatu kaifiyat. Untuk mensucikan najis mughalladzah bisa dengan 3 cara. Yang pertama masjul ma'i biturabi hatta yakaddar tsumma watuhu ala mahalli najasah wa hiyal afdal. Yang pertama air dicampur dengan debu hingga berubah menjadi keruh. Lalu air itu diletakkan di tempat najis dan ini cara ini adalah cara yang paling utama. Yang kedua watu turabi ala mahalli najasah tsumma sabul ma'i fawqahu. Cara yang kedua meratakan debu di tempat najis kemudian disiram dengan air. Jadi yang kedua ini tidak dicampur ya. Yang ketiga sabul ma'i ala makanin najasah tsumma watu turabi fawqahu. Yang ketiga kebalikan dari yang kedua yaitu mengalirkan air ke tempat najis lalu meletakkan debu di atasnya. Kemudian asaniatu an najasatul muhaffafah. Ya, najis bagian najis yang kedua adalah najis muhaffafah ya. Sababu tasmiyati bil muhaffafah li anasari khaffafa fi hukmiha. Wahyallati tatawaffaru fiha arba'atu surut. Mengapa dinamakan muhaffafah? Karena syariat meringankan hukumnya. Jadi muhaffafah itu artinya ringan. Najis muhaffafah bisa dikatakan najis muhaffafah bila memenuhi 4 syarat ya. Yang pertama ayakuna baulan berupa kencing. Yang kedua ayakuna min sobiyin, kencing anak kecil laki-laki. Yang ketiga alayakuna sobiyu khawlaini sanaten, anak kecil itu belum mencapai 2 tahun. Yang keempat alayut ama guirul labani litagodi, belum makan selain ASI ya, selain ASI untuk kekuatan tubuh. Faidah talasartun min hadhihi surut fa najasatuhu mutawassithah. Bila satu dari 3 syarat itu tidak terpenuhi, maka najisnya tidak najis muhaffafah, tapi najis mutawassithah. Kaifiyatu izalatiha tadhuru bi rasil ma'i 'alaiha ma'al ghulabati wa izalati ainiha wa ausafiha. Cara mencucikan najis mukhaffafah dengan cara memerciki air ya. Memerciki maksudnya cukup dibasahi dengan air tanpa ada aliran, tapi harus merata dan najisnya harus dihilangkan dulu. Kama qala sahibu shafati jubat wa baulu tiflin ghairu darrin ma'akal yakfihi rasun in yusib kullal mahal. Yang ketiga an-najasatu al-mutawassithah wa hiya sa'irun najasat. Yang ketiga najis mutawassithah itu najis yang lain ya, selain najis mughalladhah dan muhafafah. Sababu tasmiyati bil mutawassithah li anna syari'ata wasat tawassata fi hukmiha wa tanqasimu hadhihi najasah ila qismain. Mengapa dinamakan mutawassithah? Mutawassithah itu tengah-tengah ya. Ya karena syariat menghukumi najis ini tengah-tengah. Najis mutawassithah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama najasatun hukmiyah, najis hukmiyah ya. Wahya lati la launa wala riha wala ta'ma laha. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak punya warna, tidak punya bau dan tidak punya rasa, tidak punya sifat najis intinya ya. Mana tadi? Sababu tasmiyati bil hukmiyah li annana hakamna alal mahalli bi najasatihi biduni wujudi sifatin min sifatiha al-launi awirrihi awit-ta'mi. Mengapa najis ini dinamakan najis hukmiyah? Karena kita menghukumi tempatnya najis, padahal tempat itu tidak ada sifat najis. Sifat najis ada tiga, yaitu warna, bau, dan apa itu rasa. Kaifiyatu izaratiha tathuru bijaroyaril ma'i alaiha. Cara mensucikan najis mutawassithah adalah dengan cara mengalirkan air di atasnya. Bagian najis mutawassithah yang kedua, najasatun ainiyah, najis ainiyah. Wahiyal lati laha launun aurihun au ta'mun. Najis yang memiliki warna atau bau atau rasa. Sababu tasmiyati bil ainiyah libaqai ainin najasati fiha wa qila li annaha qad tura bil aini. Mengapa dinamakan najis ainiyah? Karena ada apa? Masih tersisanya benda najis ya. Aini ya benda. Najisnya masih ada. Ada juga yang mengatakan dikarenakan najis ini bisa dilihat dengan mata. Mata itu bahasa Arabnya kan ain ya. Kaifiyatu izalatiha ghusluha bil ma'i hatta tazula awsafuha al-launu warihu wa ta'mu. Cara mensucikan najis ini dengan cara dibasuh dengan air hingga sifatnya hilang ya. Sifat itu ya apa? Warna, bau dan rasa. Fa idza jalat an-najasatu bi ghuslah wahidah kafat. Wa sunnah wayusannu ziyadatu tsaniyah wa tsalitsah. Kalau najis ini bisa suci, kalau najis ini bisa hilang dengan satu kali basuhan, maka basuhan itu sudah cukup. Tapi disunahkan menambah dua dan tiga kali. Jadi satu saja sudah cukup, tapi sunahnya ditambah dua atau tiga kali. Sekarang halaman 136. Wa idza lam tazulin najasatu bi ghuslatin wahidah wajaba ziyadatul ghusli tsaniyah. Kalau najis tidak hilang dengan satu kali basuhan, maka harus ditambah basuhan kedua. Wa idza lam tazul wajaba ziyadatul ghuslah tsalitsah. Kalau tidak bisa hilang dengan basuhan kedua, maka ditambah basuhan ketiga. Fa idza lam tazul bi tsalatsi ghuslat ma'al isti'anati bi nawi sabun fatusamma hadhil halat halatu halata ta'assur. Kalau sudah dibasuh tiga kali dengan bantuan semisal sabun masih tidak hilang sifatnya, maka najis seperti ini dinamakan kondisi ta'asur. Ta'asur itu berat ya. Al-hukmu fi halati ta'asur nanduru ya. Setelah sampai di keadaan ta'asur, bagaimana hukumnya? Hukumnya kita melihat. Maksudnya kita melihat diperinci hukumnya. In bagian launa faqat awirihu faqat hakam nabi taharatul mahal. Kalau najis itu hanya menyisakan warna atau bau saja, maka kita menghukumi tempatnya suci. Itu rincian yang pertama. In bagian launu warihu ma'an awitu'mu wahdahu wajib ziyadatul ghusalati hatta tazul ma'al isti'anati binawi sabun. Kalau menyisakan warna sekaligus bau atau menyisakan rasa saja, maka harus dibasuh lagi hingga hilang. Harus dibasuh lagi, harus ditambah basuhan lagi hingga hilang dan dengan bantuan semisal sabun. Wa idza qala ahlul khibrati inna hadhihi najasah la tazulu illa bil qati fatasamma hadhil halah halat ta'dzur. Dan ketika orang-orang yang ahli dalam bidang ini ya, ahli dalam bidang najis ya, Bila orang yang ahli mengatakan bahwa najis ini tidak bisa hilang kecuali dengan dipotong, maka kondisinya sudah tidak lagi kondisi ta'asur, tapi kondisi ta'adzur. Al-hukmu fi halati ta'adzur. Yufa an hadhihi najasah wa tasihhu sholatu biha wa la tamakkana fi mab'adu min izalatiha wajib 'alaihi izalatuha. Hukum saat kondisi ta'adzur adalah najis ini dimakfu. Najis ini dimakfu dan boleh sholat bersamanya. Dan andai kata setelah najis ini dimakfu mampu menghilangkannya, maka harus dihilangkan. Ma'ul gusalah wal ma'ul musta'malu fi izalatin najasah. Ma'ul gusalah itu, jadi dalam istilah fikih ada istilah ma'ul gusalah ya. Ma'ul gusalah adalah air yang digunakan menghilangkan najis. Hukmuhu kahukmil ma'il musta'mal tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairi. Hukum air sisa basuhan adalah, ya, ya ini sebenarnya termasuk bagian dari musta'mal sebenarnya. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan dengan beberapa syarat ya. Kalau tidak memenuhi syarat ini hukumnya mutanajis. Syarat yang pertama ayakunal ma'u waridan ghairu mawrud. Air harus mendatangi najis ya, tidak didatangi. Ayaridul ma'u ala najasah lal aksu walam yastarid hadas syarto al-imam al-Ghazali. Jadi air tidak boleh didatangi oleh najis, harus air yang mendatangi najis. Tapi syarat yang pertama ini tidak disyaratkan oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali tidak mensyaratkan syarat ini. Yang kedua, ayyan fazila al-ma'u an mahalit tatahur. Air harus sudah terpisah dari tempat yang terkena najis, tempat yang disucikan. Yang ketiga, al-layatagoyara fa'intagoyara fahuwa najis. Yang ketiga, tidak berubah. Bila airnya berubah, maka hukumnya najis. Yang keempat, ayakuna qadilan wa ma idza kana katsiran wa lam yataghayyar fatahurun. Yang keempat harus sedikit ya. Sedikit itu ya kurang dari 2 kulah. Kalau airnya banyak dan tidak berubah maka hukumnya suci mensucikan. Yang kelima, ala yazida wazidul ma ba'da tibari ma yatasharrabul thawb. Ala yazida wazidul ma ba'da tibari ma yatasharrabul thawb minal ma wa ma yulqihi minal masahit tahiri. Filma. Yang kelima, timbangannya tidak bertambah ya. Setelah menghitung air yang diserap oleh pakaian dan menghitung kotoran yang terpisah dari pakaian. Jadi dikurangi dengan air yang terserap oleh pakaian dan ditambah dengan kotoran yang terpisah dari pakaian. Yang keenam, ayat huro al-mahal. Tempatnya harus suci. Falayat hurul ma'u ila idha tohuro al-mahal. Jadi air gusalatun najasah tidak bisa dihukumi suci kecuali tempatnya sudah suci. Wa ibaratul manhaj li syaikhil Islam Zakaria al-Ansari fil ma'il gusalah takul. Wa gusalatun qalilatun munfasilah bila taghayyurin wa bila ziyadati wazanin wa qatahuro al-mahal tahiratun. Ini satu redaksi ya, satu kalimat dari Matan Fathul Wahab ya, Manhajut Tulab karangan Zakaria Al-Ansari. Sangat ringkas sekali dan padat ya, padat jelas ya. Jadi basuhan yang atau air yang digunakan membasuh najis itu kalau sedikit dan sudah terpisah dari tempatnya tidak berubah dan timbangannya tidak bertambah dan tempatnya sudah suci itu hukumnya suci. Kama qala sahibus shafati jubat wa ma umaksulin lahu hukmul mahal itla taghayyurun bihi hinan fasol. Sekarang di halaman berapa ini? 138 ya. Ini sudah masuk bab baru, bab mengusap muzah ya. Jadi saya akhiri video kali ini karena kebetulan juga tidak ada yang nonton ya, jadi bisa kabur kapanpun. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih yang menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.